dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia kali ini kita bisa kembali mengikuti kuliah subuh online dengan tema memuliakan ilmu. Dan hari ini insya Allah kita akan mengakhiri pembahasan tentang prinsip yang ke-18. Silahkan dibuka halaman 43. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala: al-aslu al-thani at-tafattunu ila ma yas'alu anhu, fala tas'alu amma la naf'a fihi, imma bin-nadhari ila halika aw bin-nadhari ila al-mas'alati nafsiha. Wa mithlu as-su'alu amma la yaqa aw amma lam yaqa aw ma la يحدث به كل أحد، وإنما يخص به قوم دون قوم. Masih sama, sudah dikasih harokat. Ya. الأصل الثالث الانتباه إلى صلاحية حال الشيخ للإجابة عن سؤاله، فلا يسأله في حال تمنعه ككونه مهموما أو متفكرا أو ماشيا في طريق أو راكبا سيارته، بل يتحين طيب نفسه. تيقظ السائل إلى كيفية سؤاله بإخراجه في صورة حسنة متعدبة، ويقدم الدعاء للشيخ ويبدله في خطابه، ولا تكون مخاطبته له كمخاطبة أهل السوء Barakallahu fiik. Terjemahannya ada di halaman 95. Mas Anja, saya dibaca. Kedua, memahami isi pertanyaan. Jangan bertanya tentang sesuatu yang tidak bermanfaat, baik ditimbang dari kondisi penanya atau dilihat dari konten pertanyaan itu sendiri. Termasuk yang seharusnya dihindari adalah bertanya tentang sesuatu yang belum terjadi, atau bertanya tentang sesuatu yang bukan untuk konsumsi publik, namun hanya untuk kalangan tertentu. Ketiga, mempertimbangkan situasi dan kondisi ulama itu saat akan ditanya. Jangan bertanya dalam suasana yang tidak memungkinkan beliau untuk menjawab. Contohnya di saat kondisi beliau sangat sedih atau sedang berkonsentrasi memikirkan sesuatu, atau sedang berjalan di jalan, atau sedang mengemudikan kendaraan, namun hendaklah menanti saat yang tepat, yakni ketika sesuatu suasana pribadinya sedang baik. Keempat, memperhatikan cara bertanya, yakni mengajukannya dengan redaksi yang baik dan penuh adab, diawali dengan doa untuk syekh, lalu berbicara dengan sopan, tidak seperti berbicara dengan orang pasar dan kebanyakan awam. Ya, ini adalah termasuk dasar-dasar untuk bertanya kepada ulama. Ya, yang pertama kemarin adalah memikirkan apa kemarin? Alasan. Jadi niatnya apa? Tanya itu niatnya apa? Ya, niat yang baik contohnya apa, Mas Abdurrahman? Karena nggak tahu. Niatnya supaya tahu. Niat yang jelek contohnya apa, Mas Usama? Sombong. Untuk sombong, terus untuk mencari kesalahan. Nah, untuk mencari-cari kesalahan. Sekarang kita akan belajar dasar yang lainnya, yang kedua adalah pahami isi pertanyaannya. Ya. Jadi orang ngomong itu kan mesti ada artinya, ada maknanya. Maka ketika kita akan bertanya, coba perhatikan pertanyaan itu bermanfaat atau tidak. Maksudnya bermanfaat di sini bagaimana? Bermanfaat buat kita yang bertanya? Atau pertanyaannya itu sendiri bermanfaat atau tidak? Kita yang bertanya, itu kan menanyakan sesuatu karena ingin mendapatkan sebuah manfaat. Ya, contoh misalnya, Anjasyah. Ya. Bertanya kepada orang lain. Dan pertanyaan itu, kalau dipikir-pikir, gak ada manfaatnya. Ya. Gak ada manfaatnya. Contoh misalnya, Anjas tanya sama temennya, Wais misalnya. Ya. Wais, tadi pagi kamu makan lauknya apa? Nah, sekarang sebelum Anjas nanya, coba dipikirin, manfaatnya apa? Nggak ada. Nggak ada. Berarti nggak usah ditanyakan. Ya. Kalau seandainya lauknya lebih enak, bikin apa? Bikin iri. Ya. Kalau lauknya nggak enak, mungkin yang ditanya malu untuk menjawab. Karena malu akhirnya dia berbohong. Ayam, padahal sayur. Padahal cuma kerupuk. Mungkin saja. Karena menjaga apa? Menjaga gengsi. Berarti pertanyaan itu gak ada manfaatnya. Ngapain tanya? Ya. Kalau ditanya sudah sarapan atau belum, kemudian tujuan kita untuk tanya. Untuk memberi. Kalau dia belum sarapan, enggak apa-apa. Berarti kan ada manfaatnya. Ya. Makanya dari sini kemudian berapa kali Abi mendengarkan ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa kalau kita ketemu sama orang, jangan tanya dari mana. Mau apa? Jangan tanya mau apa. Ya. Cukup tanya bagaimana kabar. Kabarnya. Kenapa? Karena ada sebagian orang tidak suka. Tidak suka urusannya diketahui oleh banyak orang. Ya. Mungkin saja dia dari mana, dia baru pergi ngutang. Dia kan gak pengen tahu orang lain bahwa dia itu ngutang. Ya. Jadi dilihat dari manfaatnya apa. Kemudian dilihat dari isi pertanyaan itu. Ya. Ada manfaatnya enggak? Contoh yang tidak ada manfaatnya bertanya tentang sesuatu yang belum terjadi. Ya, kiamat. Ya. Termasuk juga bertanya tentang sesuatu yang bukan untuk konsumsi publik. Bukan untuk konsumsi publik itu maksudnya adalah bukan untuk umum. Khusus diketahui oleh sebagian orang saja. Ya. Ini sebenarnya saya Abi pengen berpanjang lebar. Ya. Tapi qadarullah memorinya tinggal 3 menit. Ya. Sehingga kita cukupkan sampai di sini. Ya, mudah-mudahan kita bisa lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.